Iya. Naam, segala kullu amrin dibalin la yudja'u bi bismillah bahwa abtar al-damakar, semua perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari barokah. Di samping hadis ini memang ada pembicaraan. Sebagian ulama mengatakan hasan, tapi banyak dari ulama yang mengatakan baik hadis ini. Kita kalau tidak salah sudah membahas perkara ini di sini ya. Nah, Syekh Abdul Rahman bukan mensahihkan hadis ini, tapi memang sunnah Nabi itu memulai dengan bismillah, mulai surah bismillah, kemudian apa banyak amalan beliau itu dimulai dengan bismillah. Nah, tetapi kalau amalan yang penting itu telah ditunjukkan dengan detail cara-caranya, dan dalam riwayat tentang cara-caranya yang ditunjukkan secara detail itu tidak disebutkan basmalah, maka tidak diucapkan basmalah. Seperti orang membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ya. Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan hanya sekali riwayat dari Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa Rasulullah membaca basmalah ketika mengimami salat. Selainnya Rasulullah tidak disebutkan membaca basmalah, tapi langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun seperti itu tidak disebutkan. Nah, kalau ada perbuatan yang demikian, maka yang utama ialah dengan tidak menyebut basmalah. Nah, demikian pula salat. Riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah membaca bismillah ketika memulai salat, ya, tidak ada. Apakah sholat itu tidak penting? Sangat penting. Tetapi kaifiyahnya telah diterangkan dengan detail dan tidak disebutkan basmalah padanya, ya kita tidak membaca basmalah. Jadi hadis itu insya'a kalau memang sahih, itu tidak berarti hukum mutlak, ya. Tetapi ada ketentuan di dalam hal yang sudah detail keterangannya daripada Nabi. Adapun dalam hal yang tidak ada keterangan secara detail, maka perkara itu kita ucapkan bismillah, ya. Apalagi ada tuntunannya seperti menulis surat Nabi, ada contohnya menulis dengan bismillah, mau keluar rumah bismillah, tawakkal tu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, ada tuntunannya, ya. Mau masuk rumah bismillah, ada tuntunannya. Nah, itu tentu kita akan mengucapkannya. Barakallahu fiik. Nah, cukup kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.